Saulus tunik tota teatari Mateo ha Yesus ke. Giwat desike daguno Saulus ra lagi krala nege mas buang gora matianu gohe. Anat ya bahu nirmia toha gitie but Yesus ke nebu. Lemade biat ye tus ke katulan lauk tirmia baklen tirge yurhula sowet Yerusalem. Ode iton toha irjis magis yates haret ke mayalti Saulus. Masaulus yet yatjas jestir mianet lulti Yahudi na rewait sera samban tia reonus dam sikki. Magolnya yaitir Yahudi matoa Yesus ke namia jarari. Negewam fettawa muan desgyo jumaksir mayor sirba Yerusalem. Lemma de Saulus bia nus dam sikki. Ode giwa tia lama inait nus des. Gia lama et bonyo. Madelak ke just lait kemak jirak yak lelelai. Denje je las mergeti des. Ode temolu telgeit ma beauty dek biohe. Saulus, Saulus. Gian muane muo bande mutaba yau nede. Lemade Saulus yalas de biohe. Amlano, ese yode. Bonyo tele sige kialas mak biohe. Yau nege Yesus sa muo bande mutaba yanwe. Lemade mbiti lo mambai nus dam sike kralaso. Tiso ke irgit ana lio setio, ohe musti muana malasai. Giwat des jago no inwe laut manur Saulus desikre ramtot makseman sir, male marat narasubu. Kalir tomon util des jagun, kesye lemar mata git irmia tanuk ke. Lemar des Saulus imdir, odeh ye la mata, kesye lemar mata git namit-namit. Lemar denjir desikre rugu maksimanare, ode reu gimar sugare nus dam sikke. Ode segue natel nuege lemar mata git namit-namit, ode lemah iknamo yang duagun. Dinus dam sikke, irmia toa Yesus ke itma ani ananias. Giwate sige imia tagit tela hula sogo Yesus tige, mayato sitye ut Yesus ke matian uktima biohe. Ananias. Desigo ananias yalas ma biohe. Hamam lano, yaune. Lemade itye ut Yesus ke biuti huruk ma biohe. Ode mbua, mam tua salge itma kani salam lagi, mati giait Yudas seige. Tide sige mena mo bagir geit mani Saulus. Nege Yosianus Tarsuske. Maides mal mata siambayan. Nege miata gitiktela gususutige. Nege kolnye. Irnyani Ananias mana sugare sege kraladis. Ode siasi mageti Saulus ma miata gitkuruk. Desige Ananias sialas ma biohe. Amam lano, tomolu mairi rerahe saide, tiyala tiatir Yerusalem matohak oare oso. Ode irmia baklen tirge yor hula sogue, negawa itu sukatu naral haret keti Saulus, mamiaine, maagiumak irmia tohak one kremumu. Keske de ite butye suskep kanuk tiananya suruk de biohe. Mbabo, kalikilik Saulus de ma kiarya mayau. Nege biati ya berita ni kwetiria lema Yahudi nare, roruait raja nare. Ode tiria Yahudi nare dagun. Ode ana yauk mwesanak susu tima mustimo yet cide yetmia tima sungwe. Kali ya tioha yao. Lema denjana nias biese ya Saulus imintige, masyugare sejekra lageti ya ita Saulus. Ode siasi mageti mabiohe. Wai gua Saulus o. Hitia but Yesus sa masusu tenan geti oti salge krala gene. Tigi o atmu mainus ne. Hine ge ya soya muak mama ak soya go. Mamma tagi turuk. Ode hula sogo memian ge kbienu au. Ode anania sitanuk makte bonyo gyala maito. Nam ge itma gola maske itian ge. Magiadit ito ha Saulus matagi. Mamia tagi turuk. Lemade Saulus biatar, manania sabiap isai, maktibonyo Saulus iknamma maljagawi huruk. Saulus ya berita-berita rasketi damsik. Ode Saulus imintinus damsik kesegwena ini, mayor irmiat toha Yesus ketides. Giwates jauno Saulus ya berita Yesus keti Yahudi nare seria sambantiare, ode tianuk mabiohe. Yesus nege hula sogu ananai. Odir je sikremu muner tomolu Saulus maitan kol je spionyo reran. Odit de ye nait marbohe. Dele ma irnye ine ita bahon wiria matoha Yesus ke o Yerusalem ne. Ode tiyo hama ine huruk mane ode. Ma ana gyumak irmia toha Yesus ke ne ma yor sirbati irmia baklen ti irge yor hula sogwe. Nege wait usuk hatunare. Keske de seo gyagi nege hula sogwe tiabal hehe geti Saulus. Matuni ajarare nege Yahudi mamenti damsip desikre lema bisa mahral asrali. Denje Saulus lyosuti sirbain bainohe. Yesus nege ine hula sogwe Yesus imaiga raja ode yaur hirgene. Makte yo seure giligui, desio ir Yahudi maminti desi kirtanuk tun sasamge martabohunwa Saulus. Lema deso om sar nekre ir Yahudi desi kri raja gati ololat lorik mata nus desmimu manar tabohunwai. Keske Saulus hie wai trekrek jes. Denje metjet keit bonyo Saulus caklulti air gekra lage. Ode wasi mato haya rerto larito a jendela ge itinus des wasi rupke eim loskema ilah. Saulus iwa hogia yor irmiato a Yesus keti Yerusalem. Lema de Saulus yu lagiba Yerusalem. Ode gyo atinet Yerusalem bonyo. Yobak ma iwa hogia yor irmiato a Yesus ke. Kesye de sirnemu muram tautai. Kalilen lartoha gohe Saulus nege bain-baino tioha Yesus ke dagun. Keske de Barnabas yor Saulus bati Yesus ke wasinya soare. Ode Barnabas ihesti sirohe. Saulus ne miyatagi titiebut Yesus ke ti salge krala mabainus damsikke. A Yesus ke itna yor Saulus tides. Ode Barnabas ihes daguno. Saulus lema imtaut maya brita Yesus ke ti ribun mamintinus damsikke. Denje Saulus siwaogia yor irmiatua Yesus ke ti Yerusalem. Ode iris mati ya berita itie but Yesus keti gebeta gwa ibo tinus des. Saulus dauno ya berita Yesus keti ir Yahudi manal tel Yunani nare. Ode itau nuno yorsir. Makshir mea ir jesikre roba gak salam arta bohun wai. Keske de gyo atir mea toak maminti Yerusalem desikre rahe rekrek des bionyo. Ror Saulus bainus kaisaria ge. Makte yor salagi tigabal gema bianus tarsuske. Lemari ribun matua Yesus keti propinsi Judea gek temdes. Ode propinsi Galilea o propinsi Samaria nege mumu. Nen mogeler tegasir. Kalir lema matua Yesus kene lemara latiat sirde. Ode giwat des jago no hula sogu memian gek sialuk sir. Mawet toto hagare maljagau. Ode wet marmiur kek susu ohe ramtau titiebut ke. Mair miatua Yesus ker tabalar tabal ma ribun sir. Petrus nyuhaya nias ma erasi. Giwat des jauno Petrus liagut lyolan nus kabita gabe ibu. Mayolya irribun matua Yesus kene. Ode sewit bonyo biati yolya irribun matua Yesus ke onus lidage. Ode desige Petrus inala yurwaman geit ma ani eneas. Ma imin tiot ke kralage aenge waldwe kali iblugut. Lemade Petrus canuk tima biohe. Eneas! Yesus Kristus kenyo ho mo era sode. Lema de mbatar. Ode musosan muena muena tige. Denje eneas biatar mayem dirielik. Ode giwat tirribun mamintinus lidage. Ode lasmer saron geratoso. Eneas era side. Lema diriskre mumur toha gitiebut Yesus kedagun. Petrus jala dorkas mamyori huruk. Lema sosoto anus lidades. Nege nus keit magane yope. Tidak suam fit matua Yesus keit mani tabita. Mahralya nige titel yuna nige o Dorcas. Buan nige o Rusage. Wam fit nige jala moyala era sirire. Ode jagin masyalu girli mamana it srau hah nekredagun. Juat Petrus imin tinus lida ge bonyo. Dorcas akluru gima miat. Lema de rari simak teyo hrulat bunan ge. Ode lolat bunan ge tikamar mamin tis sejek dadis rage. Giwat des jauh noir miatua Yesus mamin tinus yo pege rato molma Petrus imino nuslidage. Jesi bonyo raso irge narumar baiso maraten mirmirin tua Petrus marbohe. Amo, armiten ma telaham metiata ma adoko bayope. Lema de Petrus cua irge rudes miarakte marba. Giwatrana et nusio pege bonyo ror Petrus Marsai ye kamarara ror ador kas bunan getige. Odenen somare ti desmi munege ramdir miarne ya Petrus. Oder ser marlo suti Petrus ohe. Rabi to mantel rahonak nekremumu nege dorkas sortisir giwata imorike. Keske Petrus ye sagir desi kremumu marbetik toa kamar desiaduk. Makte yo Petrus siagitil mas sembayan. Isambayan makte bonyo yulak mata ge sara dorkas bunan ge odetian mabiohe. Tabita, mbatar. Lemade dorkas yela mata, mayatus Petrus bonyo biatar matyak lul. Lemade Petrus jumak dorkas sima ge maimdir. Makte bonyo Petrus siabu genen somde sikre ror irmia tua Yesus kemumu, marsugare kamar ge krala de suruk. Ode Petrus tianuk sir de biohe. Miatus, tabita nege mier huruk de. Lema dek tela desi egi melir tinusio pegek temne mumu. Makyur mia ir ribun gerto agi tiebut Yesus ke. Maktei boinyo Petrus imin tiyo pe segwe na ine ti Simon White segie. Simon nege wasigariage jalmo sisik hela ibrutare mai wai.